Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, sebelumnya ana mohon maaf kalau ada sedikit gangguan, qadarullah agak flu, insyaallah masih bisa bermanfaat insyaallah cuma mungkin belum enggak bisa maksimal alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kajian kita pada malam hari ini tentang krisis akidah dan manhaj. Kita di sini berbicara tentang diri kita sendiri dalam artian krisis akidah dan manhaj dalam tubuh sebagian orang-orang yang mengaku ahli sunnah atau salafi. Kalau yang di luar sana memang sudah dari dulu mengalami krisis akidah wal manhaj, kesyirikan, kebid'ahan, itu memang adalah dasar dan manhajnya mereka. Bahkan Rasul mengatakan tadi, tujuh dua golongan sesat, sesat dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam metode dakwanya. Ini sudah jelas, Cuma yang kita bicarakan di sini, yang ada di tubuh, orang-orang yang menamakan dirinya sebagai dai salafi atau sebagai salafi, Ini untuk kita apa? Introspeksi diri. Paling tidak kita menyelamatkan diri dari krisis akidah dan manhaj tersebut, Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Dakwah salafiyah alhamdulillah berkembang pesat di mana-mana, terutama antum di sini sudah merasakan, meskipun di pelosok juga ada dakwah as-salafiyah, dakwah sunnah, Bahkan anak dulu pernah kajian di Barabe, Barabe di mana? Awan tu. Iya. 4 jam dari Banjarmasin, Kita ada daurah 2 hari, daurah akidah. Itu di antara yang datang, Saya dengar ada berapa rombongan mobil datang dari tempat yang perjalanan darat naik mobil itu kurang lebih 8 jam atau 10 jam. Ya, di pelosok Kalimantan sana. Alhamdulillah apa? Mereka hadir dakwah Salafiyah. Alhamdulillah berkembang pesat. Cuma namanya hidup di dunia pasti ada ujian, ya. Dakwah Salafiyah dengan perkembangan yang pesat itu ujiannya, ya, onak dan durinya banyak sekali. Bukan hanya dari luar saja, dari dalam juga, ya. Ujian dakwah Salafiyah itu bertubi-tubi, ya. Di antaranya yang ada sekarang ini, dakwah Salafiyah diuji dengan sebagai dai-dainya yang sudah mulai melempam akidah dan manhajnya, ya. Alhamdulillah, ana pribadi, ya, banyak menulis bantahan tentang hal ini, ya, mengkritik, membantah orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah Salafiyah, namun tulisan-tulisannya di medsos, ya, itu banyak yang menyimpang dari akidah maupun manhaj as-salaf. Apa saja, ya, nanti akan kita sampaikan. Cuma ini secara global, inilah, ya, dakwah Salafiyah seperti yang kita sampaikan tadi, semakin pohon itu menjulang tinggi, semakin banyak apa? Ujian cobaannya, anginnya semakin apa? Kencang, ya. Yang sebagai ujian di sini sekali lagi bukan orang luar, namun orang dalam. Orang luar juga banyak, ya. Sebagai ujian bagi dakwah Salafiyah, apalagi di dalam juga, ya. Di antaranya yang kita pernah, ya, bantah, ini hanya sekilas saja karena memang, ya, fatakullah wasatakum, ya. Jadi ini sekedar ringkasan saja apa yang telah kita tulis di, ya, web kita atau di FB kita. Ya, kalau mau rinciannya ada di web kita, bantahan-bantahan kepada, ya, mereka-mereka yang masih mengatasnamakan dai Salafi Ahlussunnah namun punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, ya, mengalami krisis akidah wal manhaj. Di antaranya yang sudah kita sampaikan tadi, mereka sudah mulai menggembosi dakwah at-tauhid, ya. Mereka mengatakan tak mesti dakwah itu mulai dari apa? At-tauhid, ya. Kalau kita memprioritaskan dakwah kepada tauhid, seolah-olah kita menyamakan orang muslim dengan orang Yahudi. Ya, Anda sekilas baca statementnya, ya. Ini sudah kita bantah, ada bantahnya tulis secara tertulis di FB kita atau medsos kita. Sang dai mengatakan, mengapa engkau samakan berdakwah di tengah umat Islam dengan dakwah di tengah kaum Yahudi? Ya, mempersoalkan apa hadis Mu'adz bin Jabal yang Rasul mengatakan, innaka satati qaman ala kitab falyakun awwalah mata demi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke negeri Yaman kepada Alkitab, maka jadikan dakwah pertama kali tentang syahadat la ilaha illallah. Kata sang ustaz ini, kalau kita, ya, istilahnya mengambil dohirah hadis itu, seolah-olah kita menyamakan kaum muslimin dengan orang ahli Alkitab. Kelihatannya, oh iya ya, kalau orang awam, iya ya, betul ya. Padahal sekali lagi, ini menyimpang dari pemahaman para ulama, ya. Para ulama memakai hadis Mu'adz bin Jabal untuk metode dakwah di tengah kaum muslimin juga. Ya. Kok dai ustaz ini mengatakan berarti kita menyamakan orang muslim dengan orang Yahudi. Kita enggak mengkafirkan kaum muslimin. Cuma Rasul telah mengatakan umat Islam ada yang mengikuti langkah apa? Yahudi. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Ya. Maka metodologi dakwah Mu'adz tetap berlaku kepada kaum muslimin. Apakah kesyirikan itu hanya terjadi pada kaum Yahudi, kaum musyrikin jahiliyah saja? Sekarang enggak ada kesyirikan di tengah kaum muslimin? Na'udzubillah min dzalik, ya. Itu ya, sekali lagi, ini sudah mulai ada krisis dakwah kepada tauhid, kepada akidah. Ditambah lagi, ya, mengatakan tidak mesti dakwah tauhid itu dengan, ya, mengajar kitab akidah, kitab tauhid, ya. Kita katakan ya, itu kalimatul haqqin urida biha al-batil, ya. Kita sampaikan tadi ciri khas dakwah salafiyah mengajarkan kitab-kitab akidah, ya. Yang kedua, orang-orang harokah al-bidah, ya. Mereka mengajarkan tafsir. Mereka mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Mereka mengajarkan kitab Sirah Nabawiyah. Namun tetap ulama mengkritik mereka. Mereka tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ya. Di antara sebabnya mereka apa? Anti dengan kitab-kitab as-salaf tentang masalah al-aqidah. Ya. Jadi ini mulai ada krisis dakwah kepada akidah, kepada apa? Atau padahal sudah jelas ya, Allah tadi mengatakan kul hadis sabili adu ilallah ala basiratin ana wa maitaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ciri dakwahnya Rasul mendakwahkan kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kok ini katanya apa? Sudah ya, tidak benar mendakwakan tauhid. Bahkan menuduh orang yang mendakwakan tauhid seperti khawarij, memakai ayat tentang orang kafir ditujukan kepada kaum muslimin. Ini luar biasa, satu dua keji kepada para ulama ahli sunnah yang memprioritaskan dakwah kepada apa? At-tauhid. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid ya, ada bab tentang addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian pada akhir bab ada al-masail. Ya, kesimpulan lah. Di antaranya takdimu dakwati tauhid, mendahulukan dakwah tauhid ya, meskipun di atas dakwah kepada as-salah. Ya, lebih diutamakan dakwah tauhid. Kok ini ada dai kita yang mengatakan ya, dakwah kepada tauhid itu sudah enggak layak lagi kepada kaum muslimin. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini salah satu contoh. Yang kedua, ya. Dai ini karena sudah enggak tahu tauhid, ya, prioritas dakwah tauhid, ya. Akhirnya apa? Jadi peramal. Jadi apa? Peramal. Dia juga menulis di medsos, ya. Meramal seorang ya kafir yang dulunya ya katanya menista agama, ya. Dia mengatakan orang kafir ini ya nanti akan jadi mu'alaf, ya. Seperti Senak Hugronya. Tahu Senak Hugronya? Hah? Siapa? Yang enggak pernah belajar sejarah dulu ya. Sejarah Indonesia. Ya. Senak Hugronya orang kafir yang masuk Islam dalam keadaan pura-pura untuk apa? Menghancurkan Islam dari dalam, alias apa? Apa nama lainnya? Hah? Orientalis, ya. Ini sama katanya dia. Orang kafir ini akan jadi mu'alaf seperti Senak Hugronya. Nanti kaum muslimin akan mendukungnya. Nanti dia akan sampai kepada apa? RI1. Paham ya? Kalau politikus ya ngomong seperti ini masih apa? Wajar, artinya memang itulah dunia mereka. Ini dai kita yang ngomong, ya. Makanya sudah kita sampaikan kapan lalu, sampai Ustaz Yazid ya Hafidhah tak mengatakan ada Ustaz kita jadi Ustaz apa? Dukun, ya, meramal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini apa? Krisis akidah wal mana? Dia saja enggak tahu nasibnya itu bagaimana besok. Bogoda hari, enggak ada yang tahu. Ya, kok ini meramal, ya? Krisis akidah wal mana? Dia antara sebabnya tadi karena enggak mampu teruskan dakwah kepada tauhid. Ya, meremehkan prioritas dakwah kepada apa? Atau enggak mau belajar kitab tauhid, ya. Padahal ini adalah akidah seorang muslim sejati. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib. Nasib orang akan datang, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kok ini meramal, ya? Bahkan orang musyrik jahiliyah, ya, orang musyrik jahiliyah, mereka paham akidah ini, ya. Kalau antum belajar syair-syair, ya, orang Arab jahiliyah yang musyrik seperti Zuhair bin Abi Sulma, ya, seorang penyair Arab namanya Zuhair bin Abi Sulma pernah mengatakan wa a'lamu ma fil yaum wa a'lamu ma fil bil amsi wal wa a'lamu fil yaumi wal amsi qablahu walakinni al ilmi ma fi ghadin ami. Ya, Zuhair bin Abi Sulma mengatakan aku tahu apa yang terjadi hari ini, yang sudah, ya, sekarang ini terjadi. Saya ulangi lagi, Zuhair bin Abi Sulma, penyair syair, penyair Arab musyrik jahiliyah, mengatakan wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu. Aku tahu apa yang terjadi sekarang ini, ya, dan apa yang terjadi kemarin, ya, tentunya tentang dirinya. Dia tahu karena dia telah lewati. Akan tetapi aku, kata Zuhair bin Abi Sulma, enggak tahu apa yang terjadi besok hari. Ini orang musyrik jahiliyah tahu. Akidah apa? Yang gaib dia enggak tahu. Kok ini ada? Dai mengaku salafi meramal. Ya, meramal nasib orang lagi, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu contoh apa? Krisis akidah wal manja. Itu dibumbui dengan kata-kata ini ijtihad, ya. Dan antek-anteknya banyak mah, mendukung, membantunya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau dia rujuk mengaku salah, alhamdulillah. Cuma enggak, malah menjadi jadi mengatakan ini ijtihad, ya. Ini, ya, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini salah contoh krisis akidah manhaj di tengah-tengah dakwah salafiyah, ya. Sudah kita sampaikan, ini salah satu ciri kelompok harokah, ya. Dua-dua ini tadi tidak berkaya tadi meramal hal-hal yang gaib. Dan rata-rata yang kita sampaikan tadi pagi tentang ciri-ciri haroki itu sudah mulai menular kepada dai-dai kita, ya. Yang ketiga, di antara krisis akidah manhaj buktinya adalah caci makian kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Ada satu web, ya, ini mengatasnamakan sebagai webnya Ahlussunnah, mencaci maki Syiah namun juga mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ya, entah di zaman presiden yang lalu maupun yang sekarang, ya. Kritikan-kritikan di hadapan apa? Umum terhadap pemimpin kaum muslimin. Padahal, ya, Rasul mengatakan man arada an yansaha li sultanin fala yubdi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Namun ini apa? Di dunia maya, di internet. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian juga ada statement untuk melengsarkan pemimpin muslim. Na'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan ketika membaiat para sahabat, ya, kata Ubadah bin Shamit, wa alla nunazzi al amra ahlahu. Kita dilarang untuk melengsarkan pemimpin muslim illa antara kufur bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Bagaimanapun kezalimannya, bagaimanapun kefasikannya, kata Imam Nawawi, ijma' Ahlussunnah tidak boleh pemimpin yang fasik dilengsarkan. Namun ada, ya, orang-orang kita yang sudah terprovokasi dengan, ya, kelompok oposisi, yaitu tadi menggembar-gemborkan apa, ya, melengsarkan pemimpin yang muslim. Kemudian ada juga yang pakai kata-kata, ya, seolah-olah indah, retorikanya indah, sampai ulama pun enggak ada yang mengatakannya, ya. Dia mengatakan jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami, ya. Itu ada di medsos, ya. Itu dari orang kita. Namun ini sekali lagi, ya, ucapan-ucapan yang menyimpang dari akidah manhaj Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, Imam Barbahari mengatakan idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam anna sa'ihi sunnah. Jika engkau melihat seseorang doakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah. Namun sebaliknya, kalau dia mendoakan yang jelek, dia pengekor hawa nafsu, ya. Itu ada sekarang orang-orang yang sudah apa? Bergeser haluan kepada madhat kelompok-kelompok harokat atau yang sejenis dengan mereka. Tidak lagi kembali kepada akidah salaf terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, di antara krisis akidah madhat yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, yaitu seruan kepada fikih waqi', ya. Seruan kepada apa? Fikih waqi', sudah kita sampaikan kemarin, tadi pagi. Ciri haroka suka dengan fikih waqi', fikih qolat, ya. Ada dai, ya, yang menyeru kepada santri-santrinya tiap pagi itu untuk baca Quran. Ada, ya. Bahkan mengusulkan alangkah baiknya kalau ada ma'had, ya, atau yayasan sunnah itu setiap pagi menyediakan Quran. Biar apa? Santri-santrinya baca apa? Quran, tahu perkembangan, tahu apa dunia luar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bukan menyeru kepada Al-Quran, namun menyeru kepada apa? Itu masih dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah mulai apa? Krisis akidah wal manhaj. Dan ngomongnya ngomong masalah politik, ya. Yang diomongkan kalau sudah Quran apa? Intinya masalah politik, ya. Syekh Al-Albani mengatakan minasiyah satil antar kusiasa. Di antara politik kita sekarang meninggalkan politik, ya. Bukan malah apa? Menjerumuskan para santri kepada apa? Jurang kubangan politik, ya. Ini salah satu krisis akidah wal manhaj. Ada pula di antara bukti krisis akidah wal manhaj, ya. Ada di antara dai-dai kita yang ikut, ya, muktamarnya alil bidah, dan itu tidak diakui sebagai kesalahan, ya. Dia mengakui sama yang kita sampaikan tadi, sama dengan antum naik bis campur aduk, ya. Ya bedalah, naik bis antum enggak punya pilihan, ya. Kalau muktamar antum punya pilihan antara datang atau tidak, ya. Bermesraan dengan alil bidah, selfie-selfie dengan alil bidah, ya. Sedangkan as-salaf jelas-jelas dalam kitab-kitab akidah melarang kita, ya, duduk, ya, atau bergabung ataupun, ya, bermesraan dengan ahli al-bidah. Bahkan dulu salaf kalau ketemu, ya, ahli al-bidah di sebuah jalan, cari jalan lain, ya, muak rasanya, ya kan? Demikian pula, ya, kalau kita lihat, ya, ucapan seorang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid, yang dinukil oleh Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan, Yunus bin Ubaid mengatakan kepada putranya, ya bunayya, li antakhruja min baiti khunsa ahabbu ilayya min antakhruja min baiti fulan wa fulan min alil bidah. Wahai anakku, lebih baik engkau keluar dari rumahnya orang waria, ya, pelaku maksiat, daripada engkau keluar dari rumahnya ahli al-bidah. Ya. Sampai sedemikian rupanya. Bahkan ada ungkapan yang lebih keras lagi, ya. Seorang ulama salaf mengatakan, lebih baik aku bertetangga dengan monyet dan babi daripada dengan ahli al-bidah. Ya. Kalau monyet masih bisa digoda, ya, di kudang lucu masih, ya kan? Kalau al-bidah, parah hati antum. Kalau enggak kena syubhatnya, antum apa-apa yang tidak, ya, ada kotoran-kotoran yang akan menempel, ya. Bahkan ana pernah punya teman, ya, punya teman, dia ini awal-awalnya kelihatannya kuat akidah manhajnya, ya. Ketika dia masuk ke sebuah, ya, komunitas sekolah yang bid'ah, ya, perguruan tinggi bid'ah, ya, kata orang Jawa itu tresno dalalan soko, awalnya mengingkari, namun lama kelamaan ada rasa apa, pembelaan. Dan betul ketika kita apa, celah, ya, ketika kita kritik alma maternya, dia enggak terima, ya, dia membela, padahal jelas dulunya dia menganggap itu adalah apa, alma mater bid'ah. Karena apa tadi, sudah kadung mesra dengan al-bidah, maka ini adalah apa, ya, suatu yang bisa membuat orang, ya, bisa menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama salaf sangat keras mentahdir, ya, kaum muslimin agar tidak mendekat kepada ahli bid'ah. Bahkan kata para ulama, Rasul bersabda, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang keluarnya dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Ya. Kata para ulama seperti Ibnu Battah, fitnahnya, syubhatnya al-bid'ah lebih lengket daripada syubhatnya ad-dajjal. Kalau kita dipinta menjauh dari dajjal, apalagi dari ahli al-bid'ah. Dajjal ada tandanya, kafara di antara kedua matanya. Al-bid'ah ada tandanya enggak? Saya al-bid'ah gitu ada enggak? Al-bid'ah bisa masuk ke kota Mekah Madinah enggak? Hah? Dajjal enggak bisa. Makanya lebih dahsyat fitnahnya apa? Al-bid'ah. Ya. Dajjal keluar sekali seumur dunia. Al-bid'ah. Tiap detik mungkin keluar, ya, bertelur. Jadi intinya termasuk krisis akidah manhaj, bagaimana ya orang-orang kita mereka bermasalah dengan al-bid'ah, ya mereka ikut muktamarnya mereka, ya makanya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, ya Syekh Abdul Aziz Ar-Royis seorang ulama atau dai salafi di Riyadh, ya, di Saudi Arabia, ketika beliau ditanya tentang kejadian di Indonesia ada masjid ya sunnah yang didemo, ya enggak boleh dibangun oleh al-bid'ah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, kalau al-bid'ah memusuhi ahli sunnah, itu suatu hal yang lumrah, suatu yang biasa, sunnatullah. Enggak mungkin bid'ah bersatu dengan sunnah. Kata beliau itu lumrah. Yang enggak lumrah, yang enggak biasa, kata beliau, kalau ahli sunnah bermesraan dengan al-bid'ah. Ini yang enggak biasa. Ahli sunnah itu ada garis pemisah dengan ahli bid'ah. Bukan malah apa? Ya, asik-asikan, bekerja sama, bergabung dengan ahli al-bid'ah. Dan ini pernah ditanyakan juga kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata beliau tidak boleh, ya. Gabung dengan mereka dalam masalah dakwah, kita bisa apa jalan sendiri. Alhamdulillah. Ngapain kita apa? Membantu ahli bid'ah padahal mereka memusuhi kita. Ya, kemudian juga kita ngapain memperbanyak anggota mereka? Ini sekali lagi, ini yang terjadi di tengah-tengah dakwah kita, ya. Bahwasanya sudah mulai keropos akidah wal manhaj terhadap apa? Mu'amalah terhadap ahli al-bid'ah, ya. Ada lagi statement dari dai kita yang juga ini menunjukkan krisis akidah wal manhaj. Dia mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang sahih, tidak ada dalam ijma cara pengangkatan pemimpin yang muslim, ya. Tidak ada cara metode mengangkat apa pemimpin. Nah, na'udzubillahi min dzalik, kita katakan Islam sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jangankan masalah yang besar, masalah qadaul hajah, buang hajat saja sudah ada aturannya. Apalagi masalah apa? Memilih pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi krisis akidah wal manhaj. Ya, dan rata-rata orang-orang seperti itu kebanyakannya kena racun politik. Ya. Sudah apa? Hatinya itu sudah terkena virus politik. Ya. Akhirnya apa? Ucapannya tidak lagi ya ditimbang dengan akidah dan manhaj as-salaf, ya. Jadi sekali lagi harus ada at-tasfiyah, ya. At-tasfiyah memurnikan Islam khususnya dakwah salafiyah dari kotoran-kotoran yang menempel. Ya, saya rasa itu saja yang bisa kita sampaikan. Kalau sekali lagi mau lebih luasnya, ya ada dengan bukti-buktinya sudah kita tulis di web kita, di medsos kita, FB maupun Instagram kita, bisa dilihat ya apa saja bantahan kita dan apa saja bukti-bukti yang kita sampaikan tadi, ya. Wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Nah. Ya, kalau sudah akidahnya menyimpang, apalagi dalam masalah tauhid uluhiyah, ya meramal-meramal tersebut, ya maka sudah harus ditinggalkan, ya karena sudah menyimpang dalam masalah akidah yang sangat berat, sampai orang musyrik jahiliyah pun lebih baik, ya karena dia apa masih meyakini tidak tahu yang akan datang, kok ini apa mengaku tahu yang akan datang. Nah, ya. Iya, apakah kebodohan bisa dijadikan udzur? Kapan saja kebodohan adalah udzur, ya. Itu kata para ulama ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kita harus ingat sabda Rasul SAW. Ketika ada sebagian para sahabat beliau yang minta dibuatkan pohon keramat, ya. Itu di zamannya siapa? Di zaman siapa? Di zaman Rasul, ya. Di hadapan Rasul sebagai sahabat minta dibuatkan pohon keramat. Itu perbuatan syirik atau mubah? Ya. Namun Rasul tahu mereka ini masih apa? Jahil, ya. Rasul mengingkari permintaan mereka, namun enggak sampai apa? Mengkafirkan. Apalagi di zaman yang jauh dari kenabian, ya. Banyak orang-orang jahil. Makanya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza kunna la nukaffir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihi." Kita enggak mengkafirkan orang yang ya sujud di berhala kuburannya Ahmad Badawi karena kejahilan mereka. Itu abad ke 13 Hijriah, masih dekat dengan kita. Ada udzur, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan kelompok Jahmiyah, bahkan ulamanya Jahmiyah yang mengingkari Allah di atas langit, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau qultu ma qultum la kafartu." Seandainya aku mengucapkan ucapan kalian, aku kafir. Lianna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur. Walakin nakum indila takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir. Liannakum juhal, karena kalian masih apa? Jahil. Padahal itu ulama-ulamanya kelompok Jahmiyah. Apalagi zaman sekarang juga, ya kita yakin ada orang-orang yang memang jahil atau paling tidak kena syubhat, enggak bisa langsung apa? Dikafirkan. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula." Kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Artinya tegak hujah kepada mereka. Nah. Ya, bagaimana dengan ustaz yang masih menuduh Syekh Ali bin Hasan Murji'ah? Ini sudah kesan. Ada. Ya, insyaallah sebentar lagi selesai, insyaallah. Ya, biasa kita sampaikan, ya bahwasanya yang aneh ya, yang aneh dia mengatakan Syekh Robi mentahdir Syekh Ali Murji'ah, ya maka nggak boleh diambil ilmunya Syekh Ali. Nah, dia juga ditahdir oleh Syekh Robi, berarti dia juga apa? Nggak layak diambil ilmunya. Ya, sudah kita sampaikan berulang kali dan antum bisa lihat di YouTube bagaimana membantah syubhat ini. Yang pertama, Syekh Ali bin Hasan di ceramahnya, di kitab-kitabnya banyak membawakan akidah salaf tentang masalah iman. Beliau jauh dari Murji'ah, ya. Beliau mengatakan iman ucapan dan perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kata Imam Barbahari, kata Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan, "Man qala anal iman qaulun wa amalun faqad kharaja minal ija awali wa akhiri." Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, maka keluar dari Murji'ah dari yang awal sampai terakhir. Beliau juga mengatakan seperti itu. Berarti beliau apa? Keluar dari Murji'ah. Dan beliau tuangkan dalam kitab-kitab beliau. Ya, sekali lagi tidak benar sama sekali. Bagaimana perbedaan pelaku bid'ah dengan al-bid'ah? Perbedaannya kalau ya ahlul bid'ah mereka ini ya wala wal baroknya di atas bid'ah tersebut. Kalau pelaku kebid'ahan banyak mereka yang hanya ikut-ikutan. Iya ya. Sebetulnya memang enggak benar, cuma memang apa? Ya gimana ya? Nah. Rotinya enak ya. Ah ini karena apa? Hawa nafsu, bukan karena apa? Ya, loyalitas di atas bid'ahnya tersebut. Saya tahu itu bid'ah, cuma enggak enak yang ngundang tetangga itu bos saya, ya. Maka ini bukan termasuk ahli al-bid'ah, ya. Betul perbuatannya keliru. Ya, makanya harus di makanya kita sering ngasih apa? Ngasih apa ya? Ya sekedar membedakan ya, lebih mudah saja. Apa bedanya watak dengan watu? Ya. Watu insidental kan, ya. Kalau watak memang dari dasarnya keliru dia. Pondasinya sudah keliru, ya. Maka apa? Seperti tadi pelaku bid'ah terkadang apa enggak semua pelaku bid'ah dikatakan ahli bid'ah. Mungkin dia ya hanya tadi. Nah, kalau kita istilahkan ikut ajaran sungkanisme, ya. Sungkan daerah, ya. Tahu dia salah, ya. Maka tidak boleh apa dia katakan apa dia ahli al-bid'ah. Maka bedakan, ya. Wallahu taala. Ya. Apa yang menjadi batasan dalam kita bermuamalah dengan al-bid'ah? Ya. Kemudian yang kita perlu tambahkan lagi, orang itu dikatakan ahli bid'ah atau keluar dari ahli sunnah kalau dia menyelisih prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Seperti yang kita sampaikan mungkin tadi pagi, ya. Bisa jadi orang itu pelaku maksiat namun dia ahli sunnah. Bisa jadi dia ahli taat, ahli ibadah namun dia ahli bid'ah. Seperti kelompok khawarij yang kita sampaikan tadi, ya, dia mereka ahli ibadah, sholat, puasa luar biasa, baca Quran, namun dia ahli bid'ah. Kenapa? Akidahnya sesat, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, ya. Bisa jadi dia pelaku maksiat, ya, casingnya maksiat, ya, musbil, ya kan, cukur jenggot, ya, itu maksiat. Namun nggak bisa mengeluarkan dia dari ahli sunnah selama akidah manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Maka yang paling penting akidah wal manhaj dalam masalah ini, ya. Bukan kita meremehkan maksiat, naudzubillah min dzalik, ya. Namun harus dibedakan mana yang itu sekedar maksiat dan mana yang itu penyimpangan yang bisa mengeluarkan orangnya dari ahli sunnah wal jamaah. Tadi apa pertanyaannya? Apa yang menjadi batasan dalam ya. Bermuamalah? Ya, muamalah dengan al-bid'ah. Nah, sekarang urusan dunia bisnis, ada masalah. Yang dilarang oleh para ulama, yaitu dalam urusan apa? Agama. Bermajlis dengan mereka dalam masalah ya keilmuan. Ya. Kalau misalnya, antum punya Pak RT al-bid'ah. Ya. Jangan diboikot. Ya. Jangan di ya caci maki, apalagi antum masih bujangan, ya. Mau nyari surat nikah susah. Ya, sesuai dengan kadarnya, ya. Urusan agama sebagaimana ya kurang lebih dengan orang kafir lakum dinukum waliyadin dalam urusan apa kemungkaran mereka. Tentunya kalau mengucapkan salam tetap, ya. Kalau masalah minimal ya, dalam Islam itu ada namanya hajar, memboikot. Minimal kita enggak datang ke majelis ilmu agama mereka, acara mereka, ya kan? Namun urusan mengucapkan salam ini harus lihat sinkron, enggak bisa seperti tadi. Antum enggak punya kekuatan di kampung, antum sendirian memboikot satu kampung, ya. Kalau memboikot dalam artian tidak ikut acara bid'ah mereka meskipun satu kampung, itu yang wajib. Cuma memboikot dalam artian enggak menyalami, enggak senyum, ini enggak betul. Karena apa? Boikot dalam hal ini hajar ada kaidah-kaidahnya, ya. Namun minimal tadi, ya, akidah Ahlussunnah mengatakan wajib meninggalkan majelisnya ahli al-bid'ah, ya. Jadi sekali lagi jangan apa? Ya, memang saya ini butuh perincian ilmu lagi, ya. Batasannya tadi, batasannya kalau kita apa? Ya, di majelis ilmunya mereka, keagamaan mereka yang bid'ah, kita tidak boleh apa? Ya, bermuamalah dengan mereka dalam hal itu. Ya, selain itu enggak ada masalah. Ketemu salam masih muslim, ya. Dia sakit kita jenguk, dia mati kita antarkan jenazahnya, enggak ada masalah. Muamalah sesama muslim, ya. Namun urusan bid'ahnya kita harus menjauh. Ya, urusan majelis bid'ahnya kita menjauh. Paham ya? Nah. Ada yang lain? Ini tanya bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, menghafal hadis secara online yang manhajnya belum jelas. Atau sudah tahu enggak jelas ngapain? Ya kan? Iya. Jadi Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khudza dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah, selektiflah ya dalam engkau mencari sang guru agama tersebut. Ya, enggak jelas, enggak dia orientalis nantinya. Enggak dia orang Syiah dan seterusnya. Antum kena syubhat, sudah enggak tahu juga itu syubhat. Ya, tinggalkan. Ya, cari yang sudah jelas. Karena minimnya ustaz-ustazah sunnah di daerah ana. Alhamdulillah ya, lewat ya media TV sudah ada TV Roja misalnya. Sudah ada misalnya ustaz-ustaz yang live kajian yang al-sunnah yang jelas akidah wal manhajnya. Banyak sekarang fasilitas apa? Belajar ilmu agama atau bahasa Arab. Di Roja misalnya ada kan pelajaran bahasa Arab. Ya sudah ikuti ya. Bagaimana menanamkan dakwah ke anak kecil tetap dakwah tauhid ya. Kita ingat kisah Luqman alaihissalam. Alhamdulillah. Kisah Luqman alaihissalam kepada putranya, apa dakwah pertama beliau kepada putranya? Ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik. Dakwah tauhid tetap diajarkan. Rasul mengajarkan kepada ya Abdullah bin Abbas, ya gulam ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu judahak, idza sa'alta fas'alillah. Wahai Abdullah bin Abbas, masih kecil waktu itu, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Kita ajari seperti itu. Nah ya, kalau minta ya, jeda azan dulu ustaz, habis azan lanjut. Oh gitu. Ya, mohon maaf satu kali lagi pertanyaan kita sudahi. Ya. Jadi antum ajari, nak ya, kalau engkau mau minta misalnya mainan, minta kepada Allah Subhanahu, doa banyak berdoa, semoga bapak dikasih rezeki. Diajari pelan-pelan. Ya. Jadi ya tetap dakwah tauhid. Ya, tentang doa mengangkat kedua tangan ketika selesai sholat. Afwan. Ini tidak ada ya syariatnya. Ya. Yang ada zikir, ya istighfar, ya tangan, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Sekali lagi kurang, lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa jazakum khairan kasat perhatiannya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.